Para ustazah kriya Quran rahimani wa rahimakumullah, segenap wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar dan pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan majelis ini sebagai sebuah majelis yang diberkahi oleh Allah, dan perpisahan kita setelah majelis ini menjadi perpisahan yang senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Mendidik anak di zaman ini, gampang apa susah? Kok diem? Mendidik anak di zaman ini, gampang atau susah? Kok diem lagi? Mendidik anak di zaman ini, gampang atau susah? Mendidik anak di zaman ini berat atau ringan? Kenapa? Kenapa berat? Kenapa susah? Karena minimnya ilmu. Bagus. Ada yang lain? Tadi semuanya jawab berat, semuanya jawab susah. Alasannya apa? Kok ditanya alasan diem? Ibu-ibu, kenapa berat dan susah? Banyak faktor. Karena banyak faktor. Salah satu faktornya adalah karena orang-orang jahat. Karena orang-orang jahat, mereka bersatu padu untuk merusak anak-anak kita. Itu salah satu sebabnya, dan bukan sebab satu-satunya. Karena orang-orang jahat bersatu padu, bekerja sama, bersinergi untuk merusak anak-anak kita. Bukan hanya orang, termasuk juga setan. Terjadi sinergi luar biasa antara musuh setan dan musuh manusia. Bandar narkoba menjadikan anak-anak kita sebagai target operasi mereka. Pabrik-pabrik rokok setiap hari menayangkan iklan besar-besaran di pinggir-pinggir jalan. Para pecandu LGBT di media-media sosial, mereka menyebarkan virus-virus mereka. Produsen game selalu mengeluarkan game yang terbaru dan paling gres. Dan sekian banyak musuh-musuh produsen film, artis, aktor, dan sekian banyak rintangan-rintangan yang ada di hadapan kita. Maka kalau ahlul batil mereka bekerja sama untuk merusak anak-anak kita. Kenapa ahlul haq mereka malah gontok-gontokan? Kenapa marah kita tidak bisa bersinergi sesama kita? Maka wajar seandainya tadi komentarnya berat, susah, sulit. Karena kita itu perlu bekerja sama. Apa kata para ulama kita? Al-mu'minu dha'ifun binafsihi qawiyun biikhwanihi. Mu'min itu kalau sendirian lemah. Kapan kuat? Kalau dia bareng-bareng dengan saudara-saudaranya. Jangan pernah mengandalkan kekuatan pribadi kita. Tidak bisa. Berjalan sendiri-sendiri di zaman seperti ini, tidak bisa. Ya. Kalau kita cuma memikirkan diri kita sendiri, tidak peduli untuk kerjasama dengan pihak-pihak yang lain, kita akan semakin lemah. Sedangkan musuh-musuh mereka-mereka berjibaku siang dan malam membuat program-program untuk menghancurkan anak-anak kita. Maka sinergi mutlak dibutuhkan. Dalam hal ini terutama sinergi antara orang tua dengan sekolah. Antara orang tua dengan guru. Itu mutlak diperlukan. Dalam hal apa saja sinergi tersebut? Di hadapan saya ada 5 poin. Ada 5 poin. Dalam hal apa kita bersinergi antara orang tua dengan sekolah, antara orang tua dengan guru? 1. Sinergi dalam kepercayaan. Sinergi dalam kepercayaan. Orang tua percaya kepada sekolah, sekolah percaya kepada orang tua. Kalau di antara kita saling curiga, bagaimana mungkin proses pendidikan anak kita akan berjalan dengan baik? Ketika bapak-bapak dan ibu-ibu memasukkan putra jenengan ke sekolah ini, mestinya ketika memasukkan itu sudah punya gambaran, sudah punya gambaran, sudah punya alasan, sudah punya bayangan. Kenapa saya milih di sini? Mestinya kan seperti itu. Masa mau beli kucing dalam karung? Mestinya punya alasan. Kenapa saya milih di sini? Bukankah alternatif banyak? Sekolah yang gratis ada nggak? Ada nggak? Ada. Kenapa milih yang bayar? Mesti kan harus ada alasan. Alasannya apa? Percaya. Salah satu alasannya adalah percaya. Apa buktinya percaya? Buktinya percaya ya harus bisa membedakan antara sabak dengan sabki. Wis pirang tahun jajal udah bisa membedakan sabak dengan sabki? Kan aneh bin ajaib. Katanya percaya tapi enggak mengerti perbedaannya antara dua hal ini. Saya pribadi memahami perbedaannya agak lama saya dulu. Ketika anak saya di sini itu agak lama saya enggak paham. Bedanya apa sih sabak karo sabki? Ya. Saya sampai tanya ini, bedanya apa sih ini bedanya? Pada kakak saya. Saya mursyidah. Saya tanya ini bedanya apa sih sabak sama sabki? Dijelaskan. Aku urung mudeng. jelaskan lagi. Oh iya ya, paham saya. Harus dipahami. Itu buktinya percaya. Ya. Percaya dengan pola yang diterapkan di sini. Ya ikuti pola itu, pahami, ikuti. Bukan urusannya ibu nek. Enggak bisa. Harus sinergi. Sinergi orang tua itu adalah sinergi suami dengan istri. Gak bisa bapak-bapak lepas tangan. Aku kan wis kerja. Ibu juga akan menjawab, aku kan wis resik-resik. Ya. Gak bisa. Ya. Ada saatnya ibu capek, ada saatnya bapak capek, ada saatnya dua-duanya capek. Jadi harus ada sinergi di dalam rumah kita. Orang tua percaya kepada sekolah. Sekolah pun juga percaya kepada orang tua. Dan kepercayaan itu jangan dikhianati. Sekolah tidak boleh mengkhianati kepercayaan orang tua. Orang tua tidak boleh mengkhianati kepercayaan sekolah. Salah satu bentuk pengkhianatan itu adalah ketika sekolah tidak menjalankan programnya dengan serius. Itu pengkhianatan dari sekolah. Pengkhianatan dari orang tua adalah ketika orang tua juga sama tidak mengikuti dengan serius arahan dari pihak sekolah. Selama bulan Ramadan yang tadi ditiadakan apa? Apa tadi? Sabak. Yang diharuskan apa? Murojaah semua hafalan. Berarti selama Ramadan itulah yang harus kita perhatikan dengan benar. Jadi jangan yang diingat jam 10 dijemput. Gue tok sing diemut. Bar gue ngapa nang omah? Setelah itu ngapain di rumah? Setelah jam 10 itu apa targetnya? Diingat-ingat betul. Jadi setiap ada broadcast, setiap ada pemberitahuan, baik secara lisan maupun secara tulisan, dibaca, dipahami, dimengerti, ada yang belum paham ditanyakan, itu namanya percaya. Itu namanya percaya. Ini poin yang pertama. Apa? Sinergi dalam kepercayaan. Yang kedua, sinergi dalam keterusterangan. Sinergi dalam keterusterangan. Kalau sinergi berarti kerjasama, ya dua-duanya, bapak-bapak, ibu-ibu terus terang kepada orang kepada sekolah, sekolah juga terus terang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, sama-sama terus terang. Contoh misalnya orang tua ketika memasukkan anaknya ke sini, sebelum memasukkan kan ditanya-tanya tuh, diwawancara oleh pihak sekolah, bapaknya ditanya, ibunya ditanya tentang kondisi anaknya, disuruh ngisi ya, data-data, sifat anak, kekurangan anak, kelebihan anak, yang positif, yang negatif, yang terus terang, jangan disembunyi-sembunyikan. Karena sejatinya permintaan itu dalam rangka untuk kebaikan anak-anak kita. Sifat positif yang ditulis di situ ditulis untuk dikembangkan. Sifat negatif ditulis di situ untuk diminimalisir, syukur-syukur bisa dihilangkan. Sehingga kalau ada orang tua anaknya punya kekurangan-kekurangan-kekurangan dan itu enggak dibawakan, yang dibawakan cuma apanya? Kelebihan-kelebihannya pun kadang-kadang kelebihannya ngarang. Ya. Itu namanya enggak sinergi. Ya. Jadi enggak masalah kita sebutkan kekurangan anak kita, toh tujuannya adalah untuk memperbaiki. Ini terus terangnya siapa? Orang tua kepada sekolah. Bukan hanya di awal ketika masuk. Begitu pula ketika nanti anak sudah mulai belajar. Misal nih, sekolah nanya, kenapa Ananda hari ini, hari-hari ini kalau di sekolah ngantuk? Dijawab, jawab terus terang. Afan Ustaz, anak ini kalau malam megang apa? HP sampai malam gitu. Main HP sampai malam. Terus terang ceritakan. Karena kalau misalnya jenengan terus terang bercerita, nanti kita bisa bareng-bareng mencarikan solusi. Jadi jangan kemudian dimanipulasi datanya, "Ya Ustadz, anak saya ini malam-malam sekarang tahajudnya lama banget Ustadz." Jadi jangan bohong. Jelaskan apa adanya supaya kita bisa mencarikan jalan keluarnya apa. Ya. Jadi terus terang kepada pihak sekolah itu, bukan hanya di awal, termasuk juga selama masa pembelajaran dan anak sekolah di sini sampai tamat. Harus ada keterusterangan. Pihak sekolah pun juga demikian. Ya. PR buat para ustadz, buat para ustazah, terjadi perkelahian misalnya antara santri dengan santri yang lain. Ya. Diceritakan ya, kepada orang tua, "Maaf, tadi di sekolah sempat terjadi seperti ini ya. Apabila ada hal-hal yang kira-kira dikeluhkan oleh anak ya, mohon diceritakan." Dari pihak sekolah juga menceritakan supaya nanti kalau ada apa-apa dengan kesehatan anak bisa segera diantisipasi, dibawa ke dokter ya, diperiksakan. Atau misalnya ustadz menceritakan tentang kondisi anak di sekolah kepada orang tuanya, "Maaf, ini anak bapak ini kurang fokus ketika belajar. Barangkali ada masalah di rumah antara bapak dengan ibunya." Cerita dari pihak sekolah. Jadi komunikasi antara guru dengan orang tua ini sangat penting. Ya. Jadi kalau ada pemberitahuan dari guru, dari wali kelas ya, kepada kita tentang kondisi anak kita, itu dijadikan sebagai salah satu prioritas untuk kita baca, untuk kita perhatikan. Ya. Ini yang keberapa? Yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, sinergi dalam nasihat. Sinergi dalam nasihat. Jangan pernah berpikir bahwa sekolah itu adalah laundry. Laundry. Masukkan baju kotor, keluar, sudah bersih, wangi, disetrika, melipit. Bukan. Pondok atau sekolah itu bukan laundry. Maka jangan sampai kemudian, "Ini anak saya sudah dipondokkan, sudah dimasukkan ke sekolah gereja Quran, kok masih gitu ya adabnya, akhlaknya." Ayo bareng-bareng. Bareng-bareng untuk kita garap. Sekolah kita ini termasuk sekolah yang masya Allah masuknya awan baline gasik. Anak-anak masuk jam berapa? 7:30. Taud? Jam 8. Pulang? Zuhur. Taud jam 11. Di tempat lain yang semisal dengan kita SDIT ya, pulangnya jam berapa? Jam 2. Masuknya? Jam 7. Malah ada yang jam 3 pulangnya. Di NTT malah jam berapa? Jam 5. Arep kayak gue. Ya. Artinya apa? Artinya durasi anak belajar di sekolah itu sebentar banget. Jam 7:30 atau jam 8 sampai jam 12. Sisanya mau kemana? Ya kemana lagi kalau bukan bersama dengan orang tuanya. Maka peran nasihat dari orang tua kepada anak-anak itu sangat penting sekali. Anak pulang, apa yang dilakukan begitu masuk rumah, salam apa enggak, itu diingatkan. Ternyata enggak salam, diingatkan. Dan tentunya dimulai dari siapa? Dari orang tuanya sendiri. Ya. Kasih contoh masuk, assalamualaikum. Ya. Sehingga ketika anak masuk enggak salam, kita ingatkan, nyaman kita. Wong kita setiap hari juga masuknya salam kok. Ya. Anak di rumah makan pakai tangan? Tangan kiri diingatkan. Anak di rumah makan sambil berdiri diingatkan. Jangan kemudian apa nang sekolah nang diwarai. Ya diajari, sekarang anak itu di sekolah apa di rumah? Masa untuk mengingatkan anak supaya makan pakai tangan kanan dan duduk dadakan ngubungi ustazah ya? Ustazah tolong ditelepon anak saya ini. Jangan seperti itu. Sinergi nasihat. Nasihat diperlukan setiap saat. Karena ahlul batil, orang-orang jahat, merusak dan berupaya merusak anak kita setiap saat, maka kita harus counter setiap saat. Maka di sini dari pihak pesantren, dari pihak sekolah, juga memberikan nasihat setiap hari. Baik yang di sekolah, di kelas-kelas, maupun yang di masjid. Sengaja kita bikin kajian harian. Setiap ba'da zuhur al-adabul mufrad. Dan kita minta anak-anak itu bawa buku supaya latihan. Memang Masya Allah awalnya itu dulu Masya Allah pencilatan. Siapa? Ya anaknya jenengan karo anakku pada bae. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu ya, yang super aktif itu mulai berkurang. Mulai ada yang malu untuk lari sana, lari sini. Ya. Dan alhamdulillah itu bisa kerasa. Ya. Jadi kerasa oleh yang ngajar. Anak ngisi itu karena mungkin sering ngisi jadi bisa merasakan wajah yang ada di hadapan saya ini wajah memperhatikan apa tidak, itu bisa. Karena saking seringnya ngisi, bukan karena saya dukun, bukan. Ya. Karena sering ngisi, ya. Jadi melihat wajah-wajah yang hadir itu bisa kayak enggak tekaken apa deleng tapi bablas meng, itu bisa gitu loh. Karena pandangan kosong, ya, walaupun sama-sama ngelihat ke sini, pandangan kosong dengan pandangan memperhatikan, itu bisa kerasa. Alhamdulillah anak-anak kita semakin hari mereka semakin memperhatikan. Dan itu bisa dibuktikan ketika ditanya, ya. Makanya jenengan yang sabar. Kalau ujuk-ujuk nama anak jenengan itu tersebutkan di saat kajian, sing sabar. Ya. Sujan anakku sering banget tuh. Sing sabar. Ya. Ya. Karena itu salah satu bentuk ikhtiar agar anak itu memperhatikan. Dan bukan berarti yang namanya disebut pasti tidak memperhatikan, enggak. Ada juga yang disebut karena dia memperhatikan. Ada yang disebut karena dia tidak memperhatikan. Nah, kira-kira anaknya jenengan yang mana? Jenengan paling ngerti kondisi anak masing-masing. Ya. Alhamdulillah, harian kita sampaikan. Ya. Jadi nasihat itu gak cuma dari pihak sekolah, tapi juga dari pihak orang tua. Bahkan tanggung jawab utama untuk menasihati anak adalah dari sekolah atau orang tua? Orang tua. Karena jenengan yang melahirkan, bukan sekolah yang melahirkan. Ya. Ini yang berapa? Yang ketiga. Yang keempat, sinergi dalam doa. Sinergi dalam doa. pendidikan anak tanpa doa itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena manusia lemah. Yang maha kuat hanya Allah. Maka kita harus selalu rutin mendoakan anak-anak kita. Rutin. Setiap ada kesempatan kita doakan. Apalagi di waktu-waktu yang mustajab. Antara azan dengan iqamah. Kapan lagi waktu mustajab? Ketika sujud. Kapan lagi? Di sepertiga malam terakhir. Kapan lagi? Setelah tasyahud sebelum salam. Ya. Kapan lagi? Ketika hujan. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyati, rabbana wa taqabbal du'a. Terus ulang-ulang doa tersebut. Apalagi ketika anak kita lagi susah-susahnya. Semua dari kita termasuk anak mengalami kondisi seperti itu. Maka selain ikhtiar kita menyampaikan nasihat, mengurangi maksiat, membersihkan makanan dan minuman dari hal-hal yang haram, selain itu semua, angkat kedua tangan kita berdoa sama Allah. Ya. Minta sama Allah. Dan mintanya itu yang serius. Makanya Rasulullah SAW, idza da'a, da'a thalafan. Rasulullah SAW itu kalau berdoa diulang-ulang minimal berapa kali? 3 kali. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang ketika kita berdoa sekali, itu kita itu belum fokus ketika berdoa. Doanya baru keluar dari mana? Mulut. Belum sampai ke hati. Nah makanya perlu diulang. Ya. Jadi ketika kita doa pertama kali itu fokusnya mungkin baru 5%. Begitu kita ulang 2 kali mulai itu kita agak fokus. Jadi 40%. Ketika kita ulang 3 kali mungkin bisa sudah sampai 70%. Terus kita ulang-ulang terus. Supaya doanya itu gak cuma keluar dari mulut. Tapi terpadukan antara mulut dengan hati. Dan kita akan lihat perubahannya. Bagaimana anak-anak ini kemudian menjadi baik. Dan ini bukan hanya tanggung jawab dari orang tua saja. Guru-guru pun juga demikian. Kalau lagi rapat-rapat. Kalau lagi rapat-rapat asatidzah dan karyawan. Selalu kami ingat. Para ustadz, ustadzah ini coba kalau misalnya anak-anak ini susah banget diatur. Jangan lupa di malam harinya, besok mau ngajar, malam harinya doakan mereka. Mungkin gak dari anak-anak kita muncul Imam Bukhari baru? Mungkin. Muncul Imam Muslim baru. Muncul Imam Abu Dawud baru. Muncul Imam Syafi'i baru. Mungkin. Doa, gak ada yang mustahil. Ya. Allah Azza wa Jalla tidak pernah merasa berat untuk memenuhi permintaan hambanya dalam kebaikan. Tidak pernah. Yeah. Sinergi dalam apa ini? Dalam doa. Yang terakhir. Sinergi dalam pembiayaan. Yeah. Sinergi dalam pembiayaan. Apa itu Ustaz? USPP lah. Ya, SPP. Dari dulu jamaah, para orang tua yang kami hormati. Ulama kita itu sudah mengingatkan, belajar agama itu butuh biaya. Dari dulu ulama kita sudah mengingatkan. Itu minal musallamat. Sesuatu yang tidak lagi diperdebatkan. Makanya kalau ada sekarang orang ngomong, mau mondok kok bayar, orang-orang tidak tahu tentang sejarah. Ya, wong sekolah kok bayar. Ya memang. Akhilan tanalal ilma illa bisittatin saumbika an tafsiliha bibayanin. Saudaraku, ilmu itu tidak akan didapatkan kecuali dengan 6 hal. Aku akan beritahukan kepadamu 6 hal itu. Apa kata beliau? Zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa irsyadu ustadzin wa tulu zamanin. 6 poin itu adalah zakaun, kecerdasan. Wa hirsun, semangat, sesemangat. Wajtihadun, upaya keras. Wabulghatun, dan biaya. Wa irsyadu ustadzin, arahan dari guru. Wa tulu zamanin, waktu yang lama. Siapa yang bisa ngulang? Bapak-bapak. Ayo, angkat tangan ya. Silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Yang perlu kita garis bawahi yang mana? Biaya. Karena itu poin yang kita bahas. Ya, mungkin suatu saat kita bahas 6 poin ini, suatu saat entah kapan. Tapi yang sekarang kita perlu garis bawahi adalah bulghatun, biaya. Dari dulu Imam Bukhari itu pernah berhari-hari enggak bisa keluar rumah. Teman-temannya pada nyari-nyari. Kenapa? Kok bisa-bisanya enggak masuk pengajian, enggak masuk kelas? Absen, padahal biasanya di depan sendiri. Kok berhari-hari enggak kelihatan? Maka mereka pun, teman-temannya Imam Bukhari, pada datang ke kos-kosannya Imam Bukhari. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari dalam enggak mau keluar. Kenapa? Kok enggak berangkat? Udah berhari-hari. Enggak punya baju. Enggak punya baju. Loh, bajumu mana? Habis. Habis kemana? Dijual. Buat biaya belajar. Buat biaya belajar. Siapa yang jual baju untuk bayar SPP? Oh, memang jualan baju. Ini bukan jualan baju. Baju dia yang dia pakai, dia gadaikan, diloakan. Bayangkan kalau sekarang dijual ke tukang loak. Ya. Maka terus terang ya, aneh bin ajaib. Ya. Ada orang tua enggak bayar SPP. Padahal di lemarinya itu bajunya numpuk. Istrinya punya gadget, suaminya punya gadget. Sama-sama Android. Di rumah ada beberapa kendaraan. Kok enggak bayar SPP? Didol, we didol. Supaya bisa bayar. Ini adalah pengorbanan yang berpotensi mendapatkan pahala sangat besar. Wong para ulama kita itu ada yang jual atap rumah, bayangkan, atap rumah dijual untuk membiayai pendidikan. Ya. Gendenge didol, senge didol. Itulah namanya pengorbanan. Ustaz Abdul Rahman pernah cerita ada seorang wali santri Qiriyah Quran yang beberapa tahun yang lalu anaknya belajar di sini. setiap hari ngantar anaknya pakai sepeda ontel, setiap hari. Padahal tinggalnya jauh di daerah Purbalingga sana. Setiap hari ngontel. Tinggalnya di rumah kontrakan yang sangat sederhana sekali, bahkan cenderung sudah pada rusak di mana-mana. Tapi urusan SPP enggak pernah telat. Urusan SPP enggak pernah telat. Padahal ngantar anaknya ngontel. Dari situ jenengan bisa bayangkan bagaimana susahnya ekonomi beliau. HP jadul. Bukan HP apa? Android sekarang yang beliau pegang. Sekali beliau enggak bisa bayar tepat waktu, beliau langsung nemui Ustaz Rahman. Ustaz, mohon maaf, saya enggak bisa bulan ini tepat waktu. Ngomong. Minta maaf. Begitu beberapa hari kemudian ada duit, langsung diantar. Ngontel dari rumah, diantar langsung. Maaf Ustaz, ini baru dapat duit untuk bayar SPP anak saya. Beliau wafat ketika pandemi. Sehingga anak itu sudah enggak punya bapak, enggak punya ibu. Itu namanya pengorbanan. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang cuek. Berbulan-bulan enggak bayar SPP, enggak ada pemberitahuan. Mbok ya cuek aja kebangetan. Ya. Kalau memang enggak bisa ngomong. Ya. Jangan diem, enggak ada pemberitahuan. Jadikan biaya pendidikan anak itu nomor satu dalam prioritas kita. Jadi kenapa kita bisa beli pulsa, sedangkan kita enggak bisa meluangkan uang untuk bayar SPP anak-anak kita? Kenapa? Ya. Maka itu jadikan prioritas. Ya. Setelah makan, minum, ya, hal-hal yang sifatnya sekunder nanti. Ya. Itu termasuk kebutuhan primer untuk anak-anak kita. Intinya, begitu ada biaya, keluarkan. Dan itulah yang akan menjadikan harta kita berkah. Makanya, di zaman Rasulullah SAW ada kakak adik yang adiknya belajar terus, kakaknya kerja untuk membiayai adiknya. Maka si kakak ini suatu hari komplain, saya kerja untuk membiayai adik saya belajar terus. Apa kata Rasulullah SAW? La'allaka turzaqu bih. Kamu itu rizkinya lancar itu karena uangmu sebagian digunakan untuk biayai pendidikan adikmu. Itu yang menyebabkan rizkimu lancar. Berarti salah satu faktor yang membuat rizki kita lancar itu adalah ketika sebagian dari uang ini kita alokasikan untuk biaya pendidikan agama. Berarti sebaliknya apa? Sebaliknya apa? Rizki seret gara-gara telat-telat bayar SPP. Ben rizkinya lancar ke berapa? Tepat waktu bayar SPP. Ya. Ini walaupun tidak enak didengarkan, tapi harus saya sampaikan. Obat itu pahit. Intinya sinergi. Berapa poin tadi? 5. 1. 2. 3. 4. 5. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke Ustaz Abdurrahman. Kita akhiri. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.